Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dars pada kitab Aqidatut Tauhid, yang mana kita sampai pada fasal yang kelima yang berkaitan dengan hukukun nabi, yang berkaitan dengan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi yang harus ditunaikan oleh umatnya, terutama orang-orang yang datang setelah generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, adalah memuliakan para sahabat, mengakui keutamaan mereka, dan menahan lisan dari celaan terhadap mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan dimasukkan keutamaan para sahabat bagian dari hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan siapakah itu para sahabat. Naam, yaitu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan nabi dan dia beriman dengannya dan meninggal di atas keimanan atau di atas keislaman. Dan ditambahkan oleh al-imam al-hafidz ibnu hajar, walau takhallalat riddatun alal asah, walaupun barakallahu fikum dia pernah murtad sebelumnya, sebelum dia meninggal, akan tetapi dia kembali kepada Islam. Kemudian Syekh menyebutkan dalil pada surat At-Taubah tentang keutamaan para sahabat. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama dan terdahulu dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, walladzina taba'uhum bi'ahsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah kemenangan yang besar. Pada ayat ini ikhwani fiddin terdapat keutamaan bagi al-muhajirin wal-ansar, terdapat keutamaan bagi para sahabat, terutama dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Dijelaskan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an ridahu anis sabiqina minal muhajirin wal-ansar wattabi'ina lahum bi ihsan waridahum anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keridoannya terhadap orang-orang yang pertama dan terdahulu dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, pertama di dalam keimanan dan nusrah terhadap agama ini. Wattabi'ina lahum bi'ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dan Allah juga mengkhabarkan tentang keridhaan mereka terhadap Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal. Siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar? Barakallahu fikum. Para ulama, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan asar dari para mufassirun, di antaranya adalah Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, man adraka bai'at ridwan 'amal Hudaybiyah. Mereka adalah orang-orang yang ikut bersama Nabi di dalam Bai'atul Ridwan, yaitu pada tahun Al-Hudaybiyah. Berkata Imam Qatadah Ibnu Di'amah, humul ladzina sallu ilal qiblataini ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pernah salat menghadap kedua kiblat sebelum kiblat diarahkan ke Baitullah Haram Mekah, sebelumnya kaum muslimin mengarahkan wajah mereka di dalam salat mereka ke arah Baitul Maqdis di Syam. Jadi para sahabat yang pernah salat menghadap ke arah dua kiblat ini, mereka memiliki keutamaan as-sabaqiyah, dan bahkan sebagian dari al-mufassirin bahwa merekalah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim, secara umum Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap para sahabat, terutama dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, dan terutama dari kalangan mereka yang memiliki as-sabaqiyah. Mereka orang-orang pertama dan terdahulu di dalam keislaman. Mereka-mereka yang pernah sholat menghadap ke arah dua kiblat, yang pernah ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan juga ikut di dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Kemudian pada ayat ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, terdapat keutamaan al-muhajirin daripada ansar, bahwasanya al-muhajirin hum afdol daripada al-ansar. Dan inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, sehingga dikatakan oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuqaddimuna al-muhajirina na'ala al-ansar. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-muhajirin mereka lebih utama daripada al-ansar. Barakallahu fikum. Kenapa? Kenapa mereka lebih utama? Li'annahum jama'u bainal iman wal hijrah. Dikarenakan mereka mengumpulkan antara iman dan hijrah, yang mana hijrah merupakan ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebab-sebab kenapa ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-muhajirin itu lebih utama daripada al-ansar. Barakallahu fikum. Fal-muhajiruna taraku ahlahum wa amwalahum wa taraku awtanahum wa kharaju ila ardin hum fiha ghuraba kullu dhalika hijratan ila Allahi wa rasulihi wa nusratan lillahi wa rasulihi. Orang-orang muhajirin, mereka meninggalkan keluarga dan harta-harta mereka, bahkan sebagian dari mereka menawarkan kepada orang-orang musyrikin kufar Quraisy harta mereka agar mereka dibiarkan untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Wa taraku awtanahum, dan mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka. Mereka keluar pergi menuju tempat yang mana mereka asing di tempat tersebut. Semua itu mereka lakukan hijratan ilallah, dalam rangka hijrah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dalam rangka untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Lalu apa dalil dari keutamaan bahwasanya al-muhajirin itu afdol minal ansar, dalilnya adalah takdimul muhajirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muhajirun lebih pertama daripada al-ansar. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah menyebutkan memulai dengan al-muhajirin wal ansar. Dan juga dalam beberapa ayat yang lain Allah juga memulainya dengan al-muhajirin, kemudian menyebutkan setelahnya al-ansar. Yaitu pada surat At-Taubah ayat yang ke-117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Begitu pula dalam surat Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah menyebutkan penyebutan al-muhajirin, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-ansar, wal ladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim, yakni al-ansar. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang kedua tentang keutamaan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله, محمد adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau asyidda, memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kufar, akan tetapi penyayang di antara mereka, penyayang di antara kaum muslimin. Engkau melihat mereka selalu rukuk dan sujud, semua itu mereka lakukan dalam rangka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keriduan darinya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda kebaikan mereka itu terlihat pada wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Dzalika mazaluhum fit Taurah, itulah permisalan mereka, sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat. Mereka belum ada, belum lahir, apa yang mereka perbuat belum ada, akan tetapi kisah mereka, keutamaan mereka sudah tersebutkan di dalam At-Taurah, tersebutkan di dalam At-Taurah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu sungguh keji dan sungguh jahatnya orang-orang Syiah Ar-Rafidah. At-Taurah saja mengakui dan menyebutkan keutamaan tentang para sahabat. Barakallahu fikum. Akan tetapi orang-orang Syiah Ar-Rafidah, mereka berkebalikan. Justru mereka menganggap bahwa manusia yang paling hina, manusia yang paling jelek dan bahkan paling kafir adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dilabeli dengan pengkhianat-pengkhianat, dilabeli dengan orang-orang yang telah menyembunyikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu disebutkan oleh sebagian ulama, kalau engkau bertanya kepada orang-orang Nasoro, siapakah umat yang terbaik bagi mereka, siapakah orang-orang yang terbaik di kalangan mereka, mereka akan menjawab al-hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau kita bertanya kepada orang-orang Syiah Rafidhah, siapakah manusia yang paling jelek, pasti mereka akan menjawab para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ, dan permisalan mereka di dalam Injil ibarat tanaman yang mengeluarkan tunasnya, فَأَزَرَهُ, dan tunas tersebut semakin kuat dan semakin besar dan kokoh, di atas pangkalnya, di atas pokoknya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha, yang mana tunas yang tumbuh besar dan kokoh tersebut membuat kagum para petani-petani. Liyaghidha bihumul kuffar, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat ini, barakallahu fikum, menyebabkan dengan para sahabat ini orang-orang kafir itu murka dan marah. Mereka murka dan marah, barakallahu fikum, dikarenakan futuhat, futuhat, kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin melalui tangan-tangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dua negara, dua kekuasaan adidaya ketika itu, Rum wal Parsi, naam, Furs, semuanya barakallahu fikum tunduk di bawah kekuasaan Islam. Dan bahkan pada zaman khilafah Uthman bin Affan, kaum muslimin mencabut sampai ke akar-akarnya kekuasaan dari bangsa Persia. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dari mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini, ikhwan fiddin, di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala mentazkiyah para sahabat. Dan bahkan tazkiyah tersebut, pujian tersebut, sudah disebutkan di dalam At-Taurat dan juga disebutkan di dalam Al-Injil, kitab Al-Injil, padahal mereka belum ada. Nah, barakallahu fikum. Dan juga di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Rukuk dan sujud mereka lakukan, ibadah salat yang mereka lakukan, ikhwani fiddin, semua itu mereka lakukan dalam rangka ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah mensucikan hati mereka, Allah rekomendasikan hati mereka, Allah tazkiyah jiwa-jiwa mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, beribadah. Barakallahu fikum. Semua yang mereka lakukan adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka untuk mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang muhajirin dan para fuqara dari kalangan al-muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka, tempat kelahiran mereka, dan terusir dari harta-harta mereka, semua itu mereka lakukan ya betahu, terjadi pada diri mereka hanya dalam rangka ya betahu nafadlam minallahi waridwana, dalam rangka mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Nah, di dalam ayat ini Allah juga mentazkiyah para sahabat. Hijrah yang mereka lakukan adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridho dan keutamaan dari Allah. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali dengan mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur, mereka lah orang-orang yang jujur. Sehingga oleh karena itu, tidak aneh kalau seandainya Nabi mengatakan lo anna ahdahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha, lo anna ahdakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan harta kalian berupa emas sebesar gunung Uhud, maka infak mereka itu, infak kalian itu tidak akan bisa menandingi infak mereka, walaupun hanya satu mud berupa makanan yang mereka infakkan, ataupun separuh dari ini yang mereka infakkan berupa makanan. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kok bisa kita tidak menyamakan, tidak bisa menyamai ibadah yang mereka lakukan, walau secara kuantitas, barakallahu fikum, lebih besar nilai ataupun jerih payahnya di dalam melakukan ibadah yang daripada yang dilakukan oleh para sahabat. Itu semua dibedakan karena keikhlasan yang ada pada diri mereka. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah tingginya keikhlasan mereka. Ulaika humus shodiqun, merekalah orang-orang yang jujur, barakallahu fikum, di dalam beramal. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka beriman sebelum datangnya al-muhajirin ke negeri mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak mendapati di dada-dada mereka rasa berat terhadap apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan kebutuhan saudara-saudara mereka dari kalangan al-muhajirin atas kepentingan mereka pribadi, walaupun mereka butuh, walaupun mereka juga fakir. Pada dasarnya mereka juga fakir, akan tetapi al-ansar mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat dari kalangan al-muhajirin. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dibersihkan jiwanya dari kekikiran, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada ayat ini ada sebuah riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'ihi. Jadi ayat yang terakhir, potongan yang terakhir ini menceritakan tentang keutamaan sahabat al-Ansar, sikap ithar lebih mendahulukan kebutuhan orang lain, kebutuhan sahabat al-muhajirin dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Padahal mereka juga butuh, padahal mereka fakir. Barakallahu fikum. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'ihi, bahwasanya seseorang datang kepada nabi dan bertamu kepada nabi, dan beliau pun meminta kepada istri-istri beliau untuk menjamu. Maka para istri tersebut mengatakan, ma ma'ana illal ma', kita enggak ada bekal kecuali hanya air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadif hadza? Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Faqala rajulun minal ansar, ana. Lalu berkatalah salah seorang dari al-Ansar, saya wahai Rasul. Fantalaqa ila imra'atihi, kemudian dia pulang dan bertemu istrinya. Faqala, dan dia berpesan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sang istri mengatakan, ma indana illa qutus sibyan, kita enggak punya sesuatu kecuali hanya bekal makan malam untuk anak-anak kita. Kemudian sang suami mengatakan, hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an, Siapkan makanan, kata suaminya. Kemudian perbaiki lampumu, lenteramu, lentera rumah. Wanawwimi sibyanaki, dan tidurkan anak-anakmu apabila mereka ingin makan malam. Ditidurkan. Jangan dikasih makan malam, ditidurkan. Fahayya at-ta'amaha. Kemudian sang istri pun menyiapkan makanan. Wa aslahat sirajaha, dan memperbaiki lampunya. Wa nawwamat sibyanaha, dan dia menidurkan anak-anaknya. Thumma qamat. Kemudian sang istri berdiri ketika dia menjamu, sang suami menjamu tamu tadi. Dia berdiri ka'annaha tuslih sirajaha, seakan-akan ingin memperbaiki lampu tersebut, lentera tersebut, namun ternyata dia matikan. Ternyata dia matikan. Sengaja dibikin gelap. Tujuannya apa? Waja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani wa bata tawiyaini. Dan mereka berdua, suami istri ini, memperlihatkan seakan-akan mereka juga ikut makan, padahal mereka tidak makan. Wa bata tawiyaini, dan barakallahu fikum, mereka pun bermalam dalam keadaan lapar. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pada pagi harinya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, laqad dhahikallahu aw ajiba min fi'alikuma wa anzalallahu yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sungguh Allah tertawa dan kagum dari perbuatan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa yukthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lebih mendahulukan. Nah, dalam perkara dunia mereka mendahulukan, barakallahu fikum, sahabat-sahabat mereka daripada kebutuhan mereka sendiri. Walau kana bihim khososoh, walaupun mereka itu fakir. Ini dalam perkara dunia. Tapi dalam masalah atau urusan ibadah, enggak ada ithar bagi mereka. Justru mereka itu berlomba-lomba. Nah, di dalam saf terdepan mereka berlomba-lomba. Sehingga oleh karena itu, jangan kalau ada saf terdepan, antum aja maju, antum aja biar saya di sini. La, al-ithar fil ibadah makruh. Al-izhar dalam ibadah itu makruh, enggak dibenarkan. Barakallahu fikum. Tapi al-izhar mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, ini adalah mahmud. Sesuatu perbuatan yang terpuji, mamduh. Barakallahu fikum. Pada tiga ayat yang kita bacakan tadi, enam, atau pada ayat yang ke pertama dan ketiga, nah, terdapat dalil seperti yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan al-muhajirin wal-ansar. Dan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat setelahnya, pada surat al-hasyr ini, walladzina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap al-muhajirin wal-ansor? Apa sikap yang harus kita tampakkan dan kita tunjukkan terhadap al-muhajirin wal-ansor? Setelah Allah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, nah, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, termasuk kita-kita ini. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan istighfar untuk para sahabat, untuk tarahum wa taradi untuk mereka, untuk tarahum wa taradi, mengucapkan radhiyallahu anhum untuk mereka. Barakallahu fikum. Inilah yang diinginkan, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap mereka, bukan malah mencaci maki. Mencaci maki sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, dan bahkan adat istiadat dari Syiah Rafidhah ini barakallahu fikum, ditiru oleh tokoh dari Ikhwanul Muflisin, barakallahu fikum, Sayyid Qutb Hasan al-Banna dan yang lainnya, bahkan salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa khilafah Utsman itu adalah fajwah, jurang antara dua khilafah. Jurang antara dua khilafah. Maksudnya dia menyayangkan khilafah Utsman bin Affan. Seharusnya yang lebih berhak untuk menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib bagi dia. Barakallahu fikum. Padahal sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan termasuk dari ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengakui khilafah dari Utsman bin Affan. Dan kalau mereka menyebutkan secara urut siapakah para khulafa, mereka akan menyebutkan bahwa para khulafa adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah Utsman baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Fa fi hadhihi al-ayat anna Allah subhanahu athna 'ala al-muhajirin wal ansar. Pada ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji al-muhajirin wal ansar. Wa wasafahum bisabqi ila al-khairat. Dan Allah mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terdahulu pada kebaikan. Wa akhbara annahu qad radiyallahu anhum wa a'adda lahumul jannat. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah ridho terhadap mereka dan Allah menyiapkan bagi mereka jannah, surga-surga. Wa wasafahum bitarahumi fima bainahum wa syidda 'alal kuffar. Dan Allah mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh kasih sayang di antara mereka, di antara kaum muslimin, akan tetapi terhadap orang-orang kufar mereka bersikap tegas. Wa wasafahum bikathratir ruku'i was-sujudi was-salahil qulub. Dan Allah mensifati mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan rukuk dan sujud, selalu menghidupkan malam dengan qiraatul Quran dan salat, wa salahil qulub. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah untuk hati-hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, memiliki niat yang tulus di dalam beribadah. Wa annahum yu'rafuna bi simat ta'ah wal iman. Dan bahwasanya mereka itu dikenali, diketahui bersama dengan tanda ketaatan dan keimanan. Wa anallaha ikhtarahum li suhbati nabiyhi liyaghidha bihim a'da'ahu al-kuffar. Dan bahwasanya Allah telah memilih mereka, barakallahu fikum, keberadaan para sahabat itu sebagai sahabat Nabi bukan kebetulan. Bukan kebetulan bahwa mereka itu hidup semasa dan sezaman dengan Nabi. Dan ini perlu diketahui bahwa mereka itu adalah pilihan Allah. Allah memilih mereka untuk mendampingi Nabinya. Nah, bukan kebetulan lantaran mereka itu hidup semasa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Lah, bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala memilih, barakallahu fikum, memilih mereka untuk menemani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah innallaha nadhara fi qulubil ibad fa nadhara qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya, kemudian Allah mendapati bahwasanya hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menjadi utusannya. Barakallahu fikum. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hamba setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik setelah hati Nabi Muhammad. Faja'alahum muzara'a nabiyyi. sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping untuk nabinya. Yuqatiluna ala dini, yang mana mereka berjuang, berperang untuk memperjuangkan agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, fama ra'auhu syai'an fahuwa indallahi, fama ra'auhu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an. Sehingga oleh karena itu, tatkala mereka menilai suatu perkara adalah suatu hal yang baik, tatkala para sahabat ini menilainya adalah kebaikan, menilai yang jelek, jelek. Allahu wa ta'ala. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa billahi rabb.